إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال سبحانه يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار عباد الله merupakan ketentuan yang pasti yang akan dialami setiap hamba yaitu akhir daripada kehidupan ini barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala berfirman Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan ibadahilah Rabbmu. Allah Subhanahu wa taala sampai datang kepadamu al-yakin. Ya'ni al-maut barakallahu fikum. Al-mautu yuqalu al-yakin. Liannahu mutayaqanun fi maji'ih. Kematian barakallahu fikum. Disebut dengan al-yakin. Karena memang yakin kedatangannya barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala khaliquna wa raziquna wa mudabbiruna amarna an na'budahu Allah Subhanahu wa taala wahdah fi hadhihi al-ayah hatta yatiyana al-yaqin barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk selalu beribadah kepadanya sampai datang ajal kepada kita barakallahu fikum. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa akan merasakan kematian barakallahu fikum. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman menyatakan tentang penyesalan orang-orang yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala namun telah melalaikan kehidupan di dunia ini barakallahu fikum. tidak mengisi waktu-waktunya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan taat taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka menyaksikan kurangnya amal-amal mereka, maka mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dikembalikan ke dunia ini. Namun Allah Subhanahu wa taala ketika mereka meminta kembali ke dunia ini, Allah hanya mengatakan itu hanya perkataan semata yang diucapkan. Kalau seandainya mereka dikembalikan ke dunia ini, mereka niscaya akan kembali seperti apa yang mereka ada di atasnya ketika di dunia. Barakallahu fikum. Kemudian Allah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan di dalam hadisnya, innamal a'malu bil khawatim, amalan-amalan itu terkait dengan akhir penutupannya. Barakallahu fikum. Sehingga kalau seseorang mengakhiri amalnya dengan kehidupan yang baik, maka itu sebagai alamat kegembiraan. Barakallahu fikum, di akhirat kelaknya. Sehingga Rasulullah mengatakan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah, barang siapa yang akhir kalimatnya itulah la ilaha illallah, maka dia akan masuk ke dalam jannah. Barakallahu fikum. Dengan ini mengharuskan kepada kita menjaga keistiqomahan kita di dalam beramal. Barakallahu fikum. Menjaga taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan akhir hidup yang baik. Barakallahu fikum. Orang-orang yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang sebelum kita, yang dikisahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dikisahkan oleh para sahabat Nabi kepada kita, hendaklah itu menjadi ibrah dan pelajaran bagi kita. Kita masih mengingat, barakallahu fikum, bagaimana gigihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyelamatkan umatnya di akhir-akhir kehidupan. Kita masih ingat bagaimana Al-Musayyib mengisahkan tentang kematian Abu Talib, paman daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika diberitakan Abu Talib sedang sakaratul maut, maka beliau mendatanginya dan memerintahkan mengucapkan kalimat yang besar, kalimat tauhid, kalimat yang akan menyelamatkan seseorang apabila seseorang mengakhiri kehidupannya dengan kalimat ini. Barakallahu fikum. Qul ya ammi la ilaha illallah kalimatan uhaju laka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkan sebuah kalimat yang aku bisa berhujjah dengannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ucapkan kalimat la ilaha illallah. Namun qadarullah wa ma syaa fa'al. Di sana juga ada dua orang sahabat, teman dekat dari Abu Talib, yang masih mengagungkan agama nenek moyangnya, yang mengatakan, atarghabu an millati Abdul Muttalib, wahai Abu Talib, apakah engkau benci kepada agamanya nenek moyangmu, neneknya Abdul, agama nenek moyangmu yaitu kakeknya Abdul Muttalib, agama kekafiran. Barakallahu fikum. Sampai ketentuan Allah Subhanahu wa taala menimpanya, fakana akhiru ma qala ala millati Abdul Muttalib, sampai akhir kata yang diucapkan oleh Abu Talib, dia berada di atas agama Abdul Muttalib. Faya hasratah. Betapa meruginya barakallahu fikum. Seseorang yang mengakhiri hidupnya dengan su'ul khatimah. Akhir hidup yang jelek barakallahu fikum. Abu Talib. Kita mengerti bagaimana perjuangannya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pembelaannya begitu besar ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi ancaman dan teran dari orang-orang kafir Quraisy, maka Abdul Muttalib yang berusaha untuk membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun barakallahu fikum. Perjuangan yang demikian besarnya itu tidak bermanfaat ketika mengakhiri hidupnya di atas su'ul khatimah barakallahu fikum. Perlu diketahui barakallahu fikum, kata para ulama di dalam hadis ini, di antara penyebab-penyebab kenapa Abu Talib meninggal di atas agama nenek moyangnya, salah satu penyebabnya barakallahu fikum korana su, teman dekat yang buruk barakallahu fikum. Maka berhati-hatilah barakallahu fikum. Penyebab yang akan bisa mencelakakan kita, yang mengakibatkan akhir hidup kita buruk, di antaranya barakallahu fikum adalah orang yang dekat bersama kita dari teman-teman yang buruk barakallahu fikum. Kemudian di dalam ayat Al-Quran juga Allah subhanahu wa ta'ala, atau sebelumnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ketika menceritakan dan menghabarkan tentang kematian beberapa orang sahabat di zaman beliau, ketika para sahabat berkumpul di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian didatangkan dan dilewatkan jenazah di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian para sahabat barakallahu fikum memujinya, menyanjungnya jenazah tersebut sesuai dengan apa yang mereka ketahui dari kebaikan-kebaikannya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wajabat. Kemudian didatangkan lagi dan dilewatkan lagi jenazah yang lain di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para sahabat di sekelilingnya mengucapkan kalimat-kalimat yang buruk terhadap pujian yang diberikan kepada jenazah yang kedua ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan wajabat. Kemudian para sahabat bertanya, apa yang engkau maksudkan ya Rasulullah kepada orang yang pertama mengatakan wajabat au kama qal, demikian juga kepada yang jenazah yang kedua wajabat. Adapun kepada yang pertama wajabat lahul jannah, yang kedua wajabat lahun nar, antum syuhadaullahi fil ard. Barakallahu fikum. Yang jenazah yang pertama, kata Rasulullah SAW, wajib baginya jannah, yang kedua wajib baginya nar. Kalian adalah merupakan saksi-saksi Allah subhanahu wa ta'ala muka bumi ini. Faidah yang besar barakallahu fikum di dalam hadis ini, berkewajiban bagi kita ahlu sunnah wal jamaah untuk selalu istiqamah di atas kebenaran barakallahu fikum. Menjaga kebaikan-kebaikan kita. Menjaga hubungan kita sesama. Kerabat-kerabat kita, sama saudara-saudara kita. Jangan sampai kebaikan yang telah kita berada di atasnya, yang kita jaga, yang kita pelihara, kemudian kita barakallahu fikum merubahnya dengan keburukan barakallahu fikum, menggantinya dengan kejelekan. Kemudian pula kita yang memiliki sifat yang kurang baik yang dikenal oleh saudara-saudara kita yang baik pula, maka kita cepat dan segera berusaha barakallahu fikum menggantinya dengan kebaikan-kebaikan, sehingga kebaikan tersebut tetap ada bersama kita sampai Allah subhanahu wa ta'ala panggil kita barakallahu fikum. Karena hidup di lingkungan yang baik, barakallahu fikum, bersama orang-orang yang baik, berbeda hidup di lingkungan dengan orang-orang yang awam, orang-orang yang tidak mengenal agama, orang-orang yang tidak mengenal sunnah, orang-orang yang kita tinggal bersamanya, sedangkan mereka orang-orang yang baik, yang mengenal agama. Mereka adalah saksi-saksi Allah subhanahu wa ta'ala di muka bumi ini, barakallahu fikum. Hadis ini semuanya menggambarkan kepada kita, enam kita masing-masing berusaha untuk mengakhiri hidup ini dengan kehidupan akhir yang baik, barakallahu fikum. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, menceritakan sebagian manusia yang menyesal, barakallahu fikum, hidupnya. Allah berfirman, yauma ya'lu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'ani dhikri ba'da idh ja'ani wa kana ash-shaytanu lil insani khadhula. Ingatlah ketika orang-orang zalim menggigit kedua tangan mereka dengan menyesali mengatakan, duhai seandainya aku berjalan mengambil jalan bersama Rasul, bersama sunnah Nabi SAW. Duhai seandainya aku tidak menjadikan si fulan sebagai khalil, teman dekat, barakallahu fikum. Sungguh dia telah menyesatkanku, anidh zikri, dari az-zikr. Dan sesungguhnya syaitan itu adalah bagi manusia berusaha untuk menghinakannya, barakallahu fikum. Ini semuanya mengharuskan kepada kita untuk istiqamah, barakallahu fikum, di atas al-haq, di atas kebenaran, dan berjalan bersama orang-orang yang benar, barakallahu fikum. Dan juga dalam ayat ini mengharuskan kita berusaha untuk menjauhkan diri dari penyebab-penyebab kebinasaan kita, perusak-perusak tentang agama kita, barakallahu fikum. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik bagi kita sekalian untuk menetapi jalan kebenaran ini. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengakhiri kehidupan kita semuanya dengan akhir yang baik. Barakallahu fikum. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum lima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Innahu at-tawwabur rahim. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم telah bersabda dalam hadis yang sahih, إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. Apabila seseorang itu meninggal, maka terputus seluruh amalannya kecuali dari tiga perkara. Yang pertama, sedekah jariyah, sedekah yang mengalir pahalanya terus-menerus. Yang kedua, ilmu yang diambil manfaatnya. Yang ketiga, anak saleh yang mendoakan kebaikan kepadanya. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yatba'ul mayyita thalathatun ahluhu wa maluhu wa 'amaluhu. Fayarji'u ithnani wa yabqa wahidun. Fayarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa 'amaluhu." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan mengikuti seorang yang meninggal itu tiga perkara: hartanya, keluarganya, dan amalannya. Dua perkara akan meninggalkannya, satu perkara akan tetap bersamanya. Akan meninggalkannya adalah hartanya dan juga keluarganya, dan akan tetap bersamanya adalah amalannya, barakallahu fikum. Jadi akan menemani kita, barakallahu fikum, dari sejak kita berpisah dengan dunia ini adalah hanya amal-amal kita barakallahu fikum. Amal soleh yang kita perbuat, dia akan menemani kita dalam kubur kita. Dia akan dijelmakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala seperti orang yang tampan, yang memberikan kegembiraan kepada kita. Sampai hari kiamat barakallahu fikum. Dia akan menjadi teman kita di alam barzakh. Dan alam kubur merupakan awal-awal manazil akhirah. Awal daripada negeri akhirat. Yang itu merupakan tanda. Apabila seorang mendapatkan keselamatan dan kegembiraan, maka sebagai alamat pada keberikutnya adalah keselamatan barakallahu fikum. Maka oleh karena itu, istiqomahlah barakallahu fikum di atas amal salih. Terus menerus berjuang, berdakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala dengan penuh keikhlasan barakallahu fikum. Walaupun keikhlasan itulah berat rasanya, namun akhirnya akan manis barakallahu fikum. Beramal di atas keikhlasan ini, kita mulai dari awal membangun amalan tersebut. Di tengah awal, di tengah amalan tersebut, dan sampai akhirnya barakallahu fikum. Ini semuanya bertahap, memiliki tahapan-tahapan dan godaan-godaan dan rintangan-rintangan barakallahu fikum. Maka apabila seseorang diberikan anugerah oleh Allah subhanahu wa ta'ala amal yang soleh dan ikhlas di dalamnya, maka itulah sebaik-baik bekal barakallahu fikum. Yang keberikutnya barakallahu fikum, kita mengingat setelah seorang dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan mengakhiri hidupnya, setelah mengalami alam kubur, di sana ada alam perhitungan amalan barakallahu fikum. Semua orang akan diberikan catatan amalannya dari hasil amal-amal yang dia lakukan. Tidak ada sekecil apapun yang dilakukan dari kebaikan, maka dia akan melihat pahalanya. Sekecil apapun dari amal kejelekan yang dia lakukan, maka dia pun akan melihat balasannya barakallahu fikum. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Maka oleh karena itu tidak boleh seseorang menganggap remeh sekecil apapun dari kebaikan, dan tidak boleh pula menganggap remeh sekecil apapun dari kejelekan barakallahu fikum. Semuanya akan kita lihat balasannya. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. Siapa yang diberikan catatan kitabnya dari arah kanannya, maka dia akan mendapatkan hisaban yang ringan barakallahu fikum. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَى سَعِيرًا. Adapun orang yang diberikan catatan kitabnya dari arah punggungnya, dia akan berteriak, duhai celakanya, dan dia akan dimasukkan ke dalam sa'ir. Barakallahu fikum. Catatan amal semuanya akan diberikan kepada kita sesuai dengan apa yang kita lakukan di dunia ini. Maka semakin banyak orang berlaku kebaikan, maka catatan kebaikan akan banyak barakallahu fikum. Dan Allah subhanahu wa ta'ala, ketahuilah, ketika memberikan balasan kebaikan adalah dengan balasan yang lebih baik daripada yang kita amalkan barakallahu fikum. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallahi huwa khairan wa a'zama ajra wastaghfirullaha innallaha ghafurur rahim. Apa yang kalian lakukan dari kebaikan-kebaikan untuk diri kalian, maka itu akan lebih besar dan lebih besar, lebih banyak dan lebih besar pahalanya, dan lebih baik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, mari kita semua hadirin mempertahankan amal-amal soleh kita, memperbaiki amal-amal soleh kita, agar kita mendapatkan 6 akhir hidup yang baik, kemudian membawa mendapatkan bekal yang banyak di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Satu lagi, barakallahu fikum. Ingat tentang daripada bahaya daripada perbuatan dosa dan maksiat. Barakallahu fikum. Sesungguhnya perbuatan bahaya daripada perbuatan dosa dan maksiat itu adalah sangat besar. Akan merusak dunia ini. Akan merusak rezeki kita. Akan merusak agama kita. Akan merusak badan kita dan akan merusak agama kita. Barakallahu fikum. Para ulama begitu banyak menyebutkan di dalam kitab-kitab mereka tentang bahaya daripada para perbuatan dosa. Tidaklah umat-umat terdahulu celaka dan binasa dengan berbagai ancaman dan azab yang Allah subhanahu wa timpakan kepada mereka. Tidak lain kecuali karena dosa-dosa mereka. Barakallahu fikum. Fakullan akhadna bidhambih. Setiap orang akan diambil disiksa sesuai dengan dosanya. Faminhum. Sebagian di antara mereka ada yang ditimpa dengan dikirimkan azab angin yang sangat kencang. Sebagian mereka ada yang ditimpakan batu kepada mereka. Sebagian mereka ada yang ditenggelamkan. Semuanya karena kezaliman dan perbuatan dosa mereka. Wa ma rabbuka bidh-dhallami lil-'abid. Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah menzalimi seorang hamba pun. Maka dengan demikian Allah subhanahu wa ta'ala mahadil dan tidak Allah subhanahu wa ta'ala menyiksa siapapun kecuali dengan sebab daripada dosa-dosa itu sendiri. Barakallahu fikum. Oleh karena itu jangan sampai meremehkan sekecil apapun dari perbuatan dosa. Bersegera bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Perbanyak istighfar untuk daripada dosa-dosa yang kita lakukan. Barakallahu fikum. Karena kadang barakallahu fikum ada perbuatan dosa yang Allah subhanahu wa ta'ala segerakan dosanya di dunia ini. Barakallahu fikum. Ingatlah firman Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayuhalladzina amanu taqullah wal tandur nafsum ma qaddamat liqad wa taqullah innallaha khabirun bima ta'malun wa la takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasikun. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Dan hendaklah setiap jiwa melihat apa yang dia bawa untuk esok harinya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kalian lakukan. Wala takunu kalladzina nasullaha fansahum anfusahum ulaika humul fasikun. Janganlah kalian menjadi orang-orang yang lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wala takunu kalladzina nasullaha fansahum anfusahum. Jangan kalian menjadi seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, yang akibatnya Allah akan melupakan dia dan Allah subhanahu wa ta'ala akan dirinya lupa kepada dirinya sendiri. Barakallahu fikum, kata para ulama. Seorang yang bermaksiat kepada Allah, seseorang yang melakukan perbuatan dosa, di antara ukubahnya, di antara azabnya, barakallahu fikum, dua perkara di antaranya, barakallahu fikum. Yang pertama, nasullaha, Allah subhanahu wa ta'ala akan lupakan dia. Akan biarkan dia. Tidak akan diperdulikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dibiarkan, barakallahu fikum. Ini bahaya yang paling besar. Bagaimana kehidupan kita, barakallahu fikum. Bagaimana keselamatan kita. Yang kita tidak pernah luput dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala tarfata'in. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala biarkan kita. Kemana kita berpaling. Sebabnya karena kita lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dosa dan maksiat yang kita lakukan, barakallahu fikum. Yang kedua adalah Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan diri kita lupa kepada diri kita sendiri. Maksudnya, kita akan dilupakan Allah subhanahu wa ta'ala tentang keselamatan kita. Tentang kemaslahatan diri kita. Allah akan lupakan kita tentang aib-aib kita. Kekurangan-kekurangan kita. Allah akan lupakan diri kita tentang penyakit-penyakit hati kita. Yang ini semuanya akan membahayakan jiwa kita, agama kita. Allah akan lupakan barakallahu fikum. Sehingga orang yang dilupakan Allah subhanahu wa ta'ala kemaslahatan dirinya, dia tidak merasa di atas, berada di atas kejahilan. Tidak merasa di atas kekurangan. Tidak merasa dirinya berpenyakit. Dan tidak ada terbetik sekalipun untuk mengobati dirinya. Tidak ada sedikit pun untuk berusaha mengangkat dirinya menjadi orang yang mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak berusaha untuk memperbaiki ketakwaannya. Tidak berusaha barakallahu fikum untuk mencapai ketinggian derajat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dia rela barakallahu fikum di atas kerendahan, di atas kemaksiatan, di atas kelalaian. Ini penyakit yang, ini adalah ukubah yang paling berbahaya barakallahu fikum. Jika Allah subhanahu wa ta'ala melupakan seseorang tentang kemaslahatan dirinya, sebabnya barakallahu fikum, itu adalah dosa yang kita lakukan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala setelah memerintahkan kepada kita berketakwa dalam ayat tadi, memerintahkan untuk mempersiapkan bekal untuk menghadap Allah subhanahu wa ta'ala untuk hari esok, mempersiapkan, menghabarkan Allah maha mengetahui tentang apa yang kita lakukan, kemudian Allah melarang kita menjadi orang-orang yang lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang akibatnya ya Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan hukuman iqab. Allah akan lupa kepada dirinya. Allah subhanahu wa ta'ala akan melupakan seseorang tersebut yang lupa kepada Allah untuk mencari kemaslahatan dan kebaikan-kebaikan dirinya. Sehingga dia rela dan tenang barakallahu fikum di atas kemaksiatan yang dia lakukan. Di atas kerugian yang dia lakukan. Barakallahu fikum. Ini yang paling berbahaya dari salah satu ukubah daripada perbuatan dosa. Oleh karena itu barakallahu fikum, berhati-hati daripada menjaga diri kita, lisan kita, amal-amal kita, semuanya barakallahu fikum akan dimintai pertanggungjawaban barakallahu fikum. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Tidak satu ucapan yang kita lepaskan kecuali di sisinya ada malaikat yang selalu hadir dan selalu mencatat barakallahu fikum. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata dengan perkataan yang baik atau dia diam. Perkataan yang buruk banyak barakallahu fikum. Di antara perkataan yang buruk adalah enam ada dosa besar sebagiannya, yang itu wajib kita menjaganya barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita sekalian. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengakhiri hidup kita dengan husnul khatimah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjauhkan daripada kita enam penyebab-penyebab su'ul khatimah barakallahu fikum. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna na'udzu bika min darki ash-shaqa wa su'il qada wa shamatati al-a'da wa qimus salah barakallahu fikum.